الحمد لله الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات وشرح أولياءه المتقين الإيمان بما جاء به رسوله من الحكمة والآيات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده ملكوت كل شيء وإليه مرجع كل خير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين الطريق المستقيم في كتاب الله وسنة رسوله أمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وأحمانه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعملوا الصالحات لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله, kita sebagai insan yang beriman tiada henti-hentinya kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita bersama, yaitu salat Jumat, di mana seluruh umat Islam berkumpul untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kali ini nanti dapat kita laksanakan dengan penuh tawadhu' dan khusyuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai manusia yang salah satu eksistensinya adalah sebagai makhluk Allah, maka telah menjadi fitrahnya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian atau mengisolir diri dari pergaulan masyarakatnya. Karena memang manusia merupakan makhluk sosial, oleh karenanya itu manusia butuh berhubungan, butuh berkomunikasi, butuh informasi dengan sesamanya agar bisa saling tolong menolong dan saling berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami atau Allah telah menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah jadikan kamu beberapa bangsa dan bersuku-suku agar saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Dengan saling kenal mengenal akan membuat manusia semakin akrab dalam hubungan, semakin luas wawasannya, semakin banyak pengalamannya, baik pengalaman mengenai watak dan sifat masing-masing maupun pengalaman dalam menyerap ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga akan semakin mantap kematangan jiwanya di dalam pergaulan. Manusia tidak hanya terbatas bergaul di kalangan sejenisnya, akan tapi berkembang pula pada lawan jenisnya yang memang itu sudah merupakan naluri manusia, mempunyai kecerdasan, kecenderungan untuk bergaul dan berhubungan dengan lawan jenisnya. Sebagaimana firman Allah pada surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa' ila akhirih. Artinya telah dihiasi manusia dengan kesenangan pada sesuatu yang diinginkan, yaitu kepada perempuan-perempuan. Oleh karena itu di dalam pergaulan agama Islam telah memberi tuntunan tentang tata cara bagaimana harus bergaul dengan sesama jenis dan dengan lawan jenis atau laki-laki dan wanita, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam pergaulan sesama jenisnya, laki-laki dan laki-laki, wanita dan wanita, Nabi telah memberi garis la yanduru rajuli ila auratir rajuli walal mar'atu ila auratil mar'ati wala yafidu rajul ila rajul min sabin wahid wala yafidul mala tafidul mar'atu ila mar'ati min sabin wahid. Rawahu Muslim al-Imsai. Artinya tidak diperbolehkan laki-laki melihat aurat laki-laki dan tidak diperbolehkan perempuan melihat aurat perempuan dan tidak diperbolehkan laki-laki dengan laki-laki dalam satu selimut. Begitu juga dengan wanita, sesama jenisnya saja sudah tidak diberikan batasan, apalagi dengan selain jenis, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, la yakhluwannar rajulu bimra'atin illa ma'aha dhu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya janganlah seorang laki-laki dengan seorang perempuan bersembunyi di satu tempat yang tidak ada mahramnya, dan janganlah pergi atau musafir kalau tidak dengan mahramnya. Mengapa Rasulullah melarang seorang laki-laki berduaan saja dengan wanita? Karena sudah jelas hal itu akan menimbulkan mudarat atau kerusakan. Berapa banyak zaman sekarang ini kita ketahui pergaulan bebas yang tanpa batas, yang akhirnya timbullah kehancuran di mana-mana, kebejatan moral merajalela di kalangan muda dan mudi kita. Bahkan tidak jarang hal itu terjadi antara adik dengan kakak kandungnya, seorang ayah dengan anaknya, anak dengan ibunya, keponakan dengan pamannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terjadi karena kelemahan imannya, dan karena itulah, karena lengah di dalam mempertahankan syariat agama yang telah digariskan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus berhati-hati dalam pergaulan, baik pribadi kita, anak-anak kita, harus kita jangan sampai jatuh pada lembah kesesatan yang dapat menghancurkan kehidupan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu fasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yudkhilun nas al jannata qala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila ala aktsara ma yudkhilun nar fa qala al fam wal farj. Rawahu Tirmidzi. Artinya sesuatu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang apa yang menyebabkan kebanyakan orang yang masuk surga, Nabi menjawab at-taqwa wa husnul khuluq, yaitu takwa dan budi pekerti yang baik. Kemudian Nabi ditanya pula tentang kebanyakan orang yang masuk neraka, maka dijawab oleh Nabi bahwa kebanyakan orang yang masuk neraka itu karena tidak bisa menjaga lisannya dan kehormatannya. Untuk itu, menjaga semua itu, pertama-tama yang kita perhatikan adalah tata cara berpakaian dalam pergaulan, di mana kita harus berpakaian yang sopan, menutupi aurat sesuai dengan tuntunan Islam, baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum wanita. Sebab di zaman transparan ini sering kita jumpai muda dan mudi lupa daratan. Mereka berpakaian hanya menurut model saja, tapi tidak mengartikan syaratnya. Laki-laki dan wanita membuka aurat seenaknya, yang akibatnya terjadi penyeleman seks di kalangan remaja. Belum lagi banyaknya tayangan-tayangan porno, baik melalui media cetak maupun elektronika, yang semua itu banyak dicontoh oleh muda-mudi kita. Karena itu perlu kewaspadaan kita sebagai orang tua, dan perlu kiranya pemahaman terhadap anak kita tentang cara berpakaian Islami, agar mereka tidak ikut-ikutan saja pada model asing yang merusak budi dan moral generasi muda. Selain pemahaman tentang tata cara berpakaian, juga perlu kiranya pemahaman tentang bersikap. Jangan hanya pakaian saja yang sopan, tapi perbuatannya sangat brutal dan tidak berakhlakul karimah. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul ibad ilallah man kana thawbu khairan min amalih aw thawbu thawbal insan wa amaluhu amalas syayatin. Kata Rasulullah, hamba yang paling dibenci oleh Allah apabila pakaiannya lebih indah daripada amalnya, atau pakaian-pakaian manusia. tapi perbuatannya adalah perilaku setan. Juga Allah telah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yaghfadna furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khairum mimma yasna'un." Kata Allah, katakanlah pada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya atau kehormatannya, yang demikian lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha waspada apa yang mereka lakukan. Pada ayat tersebut ada dua tuntunan Allah yang bersifat positif terhadap hambanya, agar hambanya berhati-hati di dalam pergaulan, terutama dalam menjaga dua hal yaitu tersebut, yaitu mata dan kehormatan. Sebab pada umumnya pada dua hal itulah yang menyebabkan kerusakan manusia. Memang salah satu fungsi mata yang sangat dominan adalah untuk melihat. Namun demikian, tidak harus apa yang tampak selalu dilihat. Kalau memang mengandung manfaat, ya silakan dilihat. Akan tetapi kalau mengandung manfaat, apalagi mengandung mudarat, maka kita harus berpaling daripadanya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya para sahabat tentang melihat wanita secara tiba-tiba, tapi beliau menyatakan, palingkanlah pandanganmu, jangan malah kamu memperhatikan. An Jarir bin Abdullah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fujah faqala istri basraka, rawahu Muslim. Dari Jarir bin Abdullah dia berkata, aku telah bertanya dari hal melihat perempuan dengan secara tiba-tiba, dengan tidak disengaja. Maka Nabi menjawab, palingkanlah penglihatanmu. Jika melihat saja sudah pembalasan, apalagi lain-lain sudah barang tentu lebih dilarang lagi. Padahal kita tahu di zaman sekarang ini banyak sekali muda-mudi yang melanggar peraturan tersebut. Mudah-mudahan dalam uraian khutbah ini kami bermanfaat bagi kita, dan semoga kita tetapkan iman Islam. Amin ya rabbal alamin. Ya lana Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin al-mahdin wajibihim ma'salihim al-musifaku wa kulu astaghfirullah la alladhi la ilaha illa wal khayyul qayyum wa adhum ilaih wa ya fadha mustaghfirin wa jana jatta'ibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي تباء لمعمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما اتصلت عين بالنظر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، إن الله أمركم بأمري بدأ بنفسك فصنى بملائكة قدسك، فقال الله تعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على ملائكه المقربين وانبيائك والمرسلين واهل طاعتك اجمعين، واجعلنا منهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القيامات شفيعه، في القبر مونسا وعلى الصبر نورا، والى الجنه رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، والى الخير كلها دليلا واماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر.